Perjuang mati-matian nanging ora pernah mbok sawang. Aku wis ngarepke kowe tenanan malah mbok gawe dolanan. Sonjakong karo kowe cepule sandingane konco dewe. Aku wis perjuang mati-matian nanging ora pernah mbosan. Perjuang mati-matian nanging ora pernah mbok sawang.